Muqaddimah Ilmu Hadis. Definisi ilmu hadis, berkata Asy-Syaikh Izzuddin Ibnu Jama'ah, ilmul hadithi ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matani. Ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dasar untuk mengetahui keadaan suatu sanad atau matan. Topik pembahasan ilmu hadis. Topik pembahasan ilmu hadis adalah sanad dan matan. Tujuan mempelajari ilmu hadis adalah untuk mengetahui hadis-hadis yang sahih dari yang selainnya. Pengertian sanad atau isnad. As-sanadu awil isnadu wasilsilatur ruwati al-mausilatu ilal matani. Sanad atau isnad yaitu silsilah atau mata rantai perawi yang menghubungkan kepada suatu matan. Sedangkan pengertian matan, al-matanu huwa man taha ilaihi as-sanadu min kalamin. Matan adalah ucapan atau kalimat yang berhenti padanya sebuah sanad. Contoh sanad dan matan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana al-Humaydi Abdullah ibnu Zubairi qala haddatsana Sufyanu qala haddatsana Yahya bin Sa'idin al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi annahu sami'a al-Qamata bin Waqqasin al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sanad hadis yaitu perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibnu Zubairi sampai perkataan beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sedangkan matan hadis yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari innamal a'malu sampai sabda beliau, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Demikian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanpa lafad faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Perawi hadis mereka adalah Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubairi Sufyan, Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, Al-Qamah bin Waqqas al-Laythi, dan Umar bin al-Khattab. Sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Dan penulis hadis, yakni yang mengeluarkan hadis tersebut adalah Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.